Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarih rahimahullah, thumma dzakara ba'da dzalika Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin al-Minhal as-Sulami wa Ahmad bin Nasr al-Khuza'i wa qala wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal والحجاج بن المنهل وأحمد بن النصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة ثم ذكر بعد ذلك. Kemudian beliau yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan berikutnya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Abu Abdullah, yang disandarkan kepada beliau madhab Hanabilah, imamu ahli sunnati wal jamaah. Wal Hajjaj ibn al-Minhal as-Sulami wa Ahmad bin Nasr al-Khuza'i. Tiga orang yang disebutkan pada poin ini. Wa qala, kemudian beliau al-Imam al-Barbahari mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang, seorang muslim, yuhibbu Ahmad bin Hanbal, mencintai dia, mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj ibn al-Minhal, demikian pula mencintai al-Hajjaj ibn al-Minhal, wa Ahmad bin Nasr, wa dhakarahum bi khair, dan menyebutkan tentang mereka dengan kebaikan. Karena mereka adalah a'immatus sunnah, disebut dengan kebaikan, diikuti di atas al-haq. Wa qala qawlahum, juga menukil ucapan mereka, menukilkan ucapan-ucapan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnatin insyaallah. Sebagaimana ucapan-ucapan beliau dan keterangan-keterangan yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ini ghalibnya, bahwa yang mencintai ahlu sunnati wal jamaah dan menukil ucapan-ucapan a'immatus sunnah adalah ahlu sunnah, sahibu sunnah. Adapun ahlul bid'ah wal dalal, ahlul ahwa'i wal inhiraf, maka mereka membenci ahlu sunnati wal jamaah, membenci a'immatus sunnah, bahkan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang jelek. Min simati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk di antara ciri khas tanda ahli al-bid'ah adalah al-waqi'ah. Mereka menuduh dengan tuduhan keji. Mereka merendahkan. Mereka menjatuhkan. Menyebutkan dengan sebutan-sebutan jelek terhadap ahli al-athar. Mereka-mereka para ulama, para muhaddithin. Itu ciri khas mereka ahlul bid'ah wadhalal. Sehingga ketika ada seorang yang menyebutkan a'immatus sunnah dengan kebaikan, mendoakan kebaikan pula untuk mereka, dan mengikuti ucapan mereka, arahan dan bimbingan mereka di atas al-haq, maka itu adalah sahibu sunnah. Qala wa ma dzakarahu al-mu'allifu dalilun ala akidati ar-rajuli. فإنه إذا أثنى على أهل سنة وأحبهم فهو منهم وإذا أثنى على أهل البدع وبدعة وأحبهم فهو منهم. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di sini itu menunjukkan tentang akidah orang tersebut. Dari sikap dan perilakunya akan diketahui. Dari kecintaan dan kecondongan hatinya akan bisa terlihat. Orang ini ahlu sunnah wal jamaah ataukah ahlul bid'ah wal dalalah. fa innahu idza athna ala ahli sunnati wa ahabbahum fa huwa minhum. Bahwa apabila ada seseorang yang dia itu memuji, memuliakan, menyebutkan dengan sebutan-sebutan kebaikan terhadap ahlu sunnah, mencintai mereka, fa huwa minhum, maka dia termasuk dari ahlu sunnah. Wa idza athna ala ahli al-bid'ati, akan tetapi sebaliknya, apabila dijumpai ada seseorang yang memuji ahlul bid'ah, menyanjung ahlul bid'ah, mendoakan kebaikan mereka dan menukil ucapan-ucapan mereka, ahlul bid'ati wad-dhalal. Misal di masa-masa sekarang ini, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun yang disebutkan adalah Hasan al-Banna, kaidah-kaidah dia yang disampaikan, orang-orang yang bersama dengan dia yang selalu dipuji, akan terlihat kemana kecondongan hati dia, siapa yang dia cintai. Wa ahabbahum, dan mencintai mereka, ahlul bid'ati fa huwa minhum, maka berarti dia merupakan bagian dari ahlul bid'ah itu sendiri. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani, di antara tanda keimanan yang terpatri pada diri seseorang adalah hubbul ansar, mereka mencintai, memuliakan, menyebut dengan kebaikan sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ketika disebutkan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, senang mereka, mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Wa ayatun nifaqi, sebaliknya, tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri seseorang adalah bughdul Ansar, membenci sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Hadisnya muttafaqun alaih. Ketika ada pada diri seseorang rasa benci, tidak senang ketika disebutkan sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar, apalagi mereka-mereka yang terkenal dengan menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, dalam diri mereka terdapat tanda kemunafikan. Fahadhal hadithu yaktadhi anna man ahabba al-ansar alladhina nasaru ad-dina wa nasharuhu fi rubu'il ardi bisuyufihim wa ta'limuhum bilqali wal fi'l man ahabbahum fadhalika dalilun ala imanihi. Hadith ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mencintai sahabat-sahabat Ansar, yaitu mereka-mereka yang menolong agama Allah Azza wa Jal, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh penjuru negeri, bisuyufihim, dengan pedang-pedang mereka, apabila mereka ingin menaklukkan suatu kaum, maka pertama sekali yang dilakukan adalah berdakwah, mengajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jal. Bila mereka menyambut yang pertama ini masuk ke dalam Islam, maka mereka tidak jadi diperangi. Bahkan mereka memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bila mereka tidak mau untuk masuk ke dalam Islam, maka ditawarkan berikutnya, mereka membayar upeti, membayar jizyah. Bila mereka tidak mau pula yang kedua ini, baru dilakukan peperangan. Jadi tidak langsung begitu sampai pada satu kaum kemudian langsung diserang begitu saja, tidak. Unfud ala rislik thumma du'uhum ilal Islam, berjalanlah engkau perlahan, kemudian ketika engkau sampai, hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di tempat mereka, thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka untuk masuk dalam Islam. Sahabat-sahabat Ansar, mereka mendakwahkan agama ini dengan pedang-pedang mereka, dengan darah-darah mereka dan nyawa taruhan mereka, demi untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang-orang yang mencintai mereka, menyebut mereka dengan kebaikan, itu merupakan bukti bahwa orang tersebut di dalam dadanya terdapat keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ta'limuhum bil qawli wal fi'li. Demikian pula mereka sahabat-sahabat Ansar mengajarkan kepada orang-orang yang setelah mereka, pada murid-murid mereka, tentang agama Allah Azza wa Jal dengan qaul wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatan. Faman ahabbahum, maka siapa yang mencintai mereka dari kalangan muslimin, fadzalika dalilun ala imanihi. Itu merupakan dalil bukti bahwa orang tersebut memiliki keimanan. Waman abghadahum fadzalika dalilun ala nifaqihi. Adapun orang-orang yang membenci mereka, tidak senang dengan mereka, merasa alergi apabila disebutkan nama mereka dan ada yang berdoa dengan doa kebaikan untuk mereka, merasa alergi dia, tidak senang dia. Maka itu bukti bahwa di dalam diri orang tersebut terdapat kemunafikan. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbu wa yarda wa yujannibana syurura wa yarzuqana as-salamata minal fitan wa billahi at-taufiq. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq untuk selalu terbimbing menjalankan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pula kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjauhkan kita dari berbagai macam kejelekan dan mara bahaya. Kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita keselamatan dari berbagai macam fitnah. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.